Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ma'asyarul ikhwah wa ma'asyarul at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka at-tafaqquh fid-din, dalam rangka mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang definisi daripada udhiyah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Adapun yang dimaksud dengan udhiyah, berkurban, secara bahasa adalah hewan yang disembelih pada waktu ad-duha, pada waktu duha. Adapun yang dimaksud dengan udhiyah atau berkurban dalam istilah syariat adalah hewan yang disembelih dari jenis unta atau sapi atau kambing dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Id. Karena sembelihan taqarrub ilallah itu banyak. Ada akikah atau nasikah, ada na'am nazar, ada juga menyembelih karena haji tamattu dan yang lainnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan menyembelih atau berkorban pada hari raya Idul Adha, yaitu menyembelih hewan dari jenis unta atau sapi atau kambing dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Adapun ya hukum dari berkurban pada hari raya Idul Adha ini telah kita sebutkan, ya terjadi khilaf, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat wajib, terkhusus bagi yang mampu. Ada yang berpendapat sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan telah kita sebutkan, na'am, pendapat yang kuat, pendapat yang ya, na'am, ya, dipilih, ya, dikuatkan oleh sebagian para ulama adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Dan telah kita sebutkan juga, ya, syarat disunahkannya menyembelih hewan kurban, yaitu yang pertama adalah seorang beragama Islam, kemudian telah baligh dan berakal, dan yang ketiga adalah dia mampu. Kemudian kita ulangi sedikit pembahasan yang kedua dan kita lanjutkan sebagiannya. Al-masalatu thaniya ma tajuzul udhiyah bihi, hewan yang boleh disembelih untuknya, nah, dilakukan pada hari raya Idul Adha. Dan ini telah kita singgung. La tasihul udhiya illa an takuna min al-awwal al-ibil awil bakar wal ghanam wa minhul ma'iz. Kata mu'alib di sini, tidaklah sah sesembelihan hewan kurban itu kecuali dari jenis unta dengan berbagai macam jenisnya. Telah kita sebutkan, ada unta berpunuk satu, ada unta berpunuk dua, ada unta merah dan yang lainnya. Yang kedua adalah dari jenis sapi, sebagian para ulama memasukkan wayadkhulu fihi jamus, memasukkan dari jenis kerbau. Kemudian yang ketiga adalah al-ghanam wa minhul ma'iz. Yang ketiga adalah ya, kambing kacang. Nah, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala liqaulihi ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap umat itu telah kami jadikan ibadah sesembelihan agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah direzekikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Dan al-an'am di sini disebutkan oleh muallif wal an'amu la takhruju an hadhil asnafi tsalata. Dan binatang ternak pada ayat tersebut tidaklah keluar dari tiga jenis. Namanya itu ya, unta, kemudian yang kedua sapi, yang ketiga adalah kambing. Walianna lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabati atadhiyatu bighairiha. Dan juga tidak pernah dinukilkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga satupun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka berkorban selain dari tiga jenis tersebut. Nah, jadi ini hewan yang boleh dikorbankan pada hari raya Idul Adha. Adapun permasalahan akikah, ya, hewan apa yang boleh dikorbankan, ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyebutkan akikah atau nasikah, ya, itu wajib kambing, karena lafaz hadis yang datang itu syat, kambing. Anil gulami syatan, ya. Nam anil gulami syatani wa anil jariya syatun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi anak laki-laki itu disunnahkan dua kambing. Kalau tidak mampu satu kambing sah. Nah, dan yang paling disukai adalah kambing dari jenis laki-laki. Kalau tidak ada perempuan sah. Bagi laki-laki disunnahkan dua kambing, dan bagi anak perempuan itu satu kambing. Nah, sebagian para ulama mereka berpendapat zahir ya, dari ibadah akikah atau nasikah disebutkan dalam hadis itu kambing, jadi harus kambing. Sebagian para ulama menyebutkan boleh ya, dari jenis binatang ternak ya, seperti berkurban unta ya, sapi atau kambing. Jadi ini terkait dengan nasikah. Kalau nasikah ada pembahasan khusus. Ya, sebagian para ulama menguatkan harus kambing karena lafaz hadis yang datang itu kambing. Sebagian lagi menyebutkan boleh yang lain. Ya, seperti pembahasan kurban. Boleh sapi, boleh unta. Jadi kalau misalnya ada yang berpendapat ya, kita dapati ya, orang nasikahan atau akikahan pakai sapi atau pakai unta. Ini ada pendapat para ulama, karena khilaf di kalangan para ulama. Ya, jadi jangan kita misalnya undak sah ya, nasikahan atau akikahan dengan unta atau dengan sapi. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau mau hati-hati, lebih baik kambing. Nah, karena kambing tidak diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian disebutkan di sini. Watu juzi usyatu fil udhiyani fil udhiyati anil wahid wa ahli baitihi. Dan berkorban dengan satu kambing pada hari raya Idul Adha itu sudah mencukupi satu orang bersama keluarganya. Ya, jadi satu keluarga itu satu kambing cukup. Dan pendapat sebagian para ulama menyebutkan ya, untuk kambing boleh tiga orang. Hanya saja pendapat ini ya dilemahkan oleh sebagian para ulama, ya tidak kuat. Yang rajih, yang kuat untuk kambing itu satu orang mencukupi satu keluarganya. Fi hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dan pada hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati'an wa an ahli baitihi. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang berkorban dengan satu kambing untuk atas nama dirinya dan atas nama keluarganya. Fayakulun wayat'imun. Kemudian mereka makan ya. Naam, kambing tersebut. Dan terjadi ya pembahasan di kalangan para ulama ya, bagaimana mengikutkan orang yang telah meninggal. Apakah juga diikutkan ya, satu kambing misalnya untuk satu keluarga, kemudian dia niatkan untuk dirinya sekaligus otomatis keluarganya di rumah, kemudian orang-orang atau keluarganya yang sudah meninggal. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Ya, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau membahasnya. Nah, yang tidak diberikan uzur oleh para ulama kalau diniatkan khusus. Diniatkan khusus. Ya, jadi ini kurban misalnya untuk ayah saya atau abi saya yang telah meninggal atau ibu saya setelah meninggal. Dalam keadaan itu bukan wasiat, bukan juga ya nazar. Namanya diperbolehkan secara khusus kalau itu wasiat. Itu pun dilihat hartanya, tidak boleh melebihi sepertiga harta dari ahli waris. Ya. Nah, atau itu memang nazarnya ketika masih hidup. Ya. Kalau itu nazarnya atau wasiatnya, maka wajib ditunaikan. Tetapi kalau secara khusus mempersembahkan bagi orang yang telah meninggal, ini tidak diberi uzur ya, oleh para ulama. Yang masih diberi uzur oleh para ulama kalau sekedar mengikutkan orang yang masih hidup. Jadi orang yang telah mati itu ya, diikutkan, diniatkan dengan orang yang masih hidup. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, beliau berpendapat yang seperti ini masih dimaafkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wajuzu atadhiyatu bil ba'ir wal baqaratil wahidah an sab'ah. Dan diperbolehkan berkurban dengan onta dan sapi, ya, untuk satu onta atau satu sapi bersekutu ya sebanyak 7 orang. Ini yang paling banyak. Yang lebih dari itu tidak diperbolehkan karena tidak ada dalil yang ya warid lebih dari 7 orang. Kalau satu orang mau satu sapi silakan. Ya. Para ulama membolehkan, ya, tidak dilarang. Ya sampai paling banyak 7. Ya di antara faedahnya ini nah mempermudah. Ya. Untuk patungan tatkala kita ingin berkurban dengan sapi. Mungkin harapan kita biar dagingnya lebih banyak, kemudian bisa untuk dibagikan ke yang lainnya lebih banyak. Ya. Li hadis Jabirin radhiyallahu anhu qol. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyyah al-budna an sab'ah wal baqarah an sab'atin." Kata sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, dahulu kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang atau bersekutu atas 7 orang. Wal baqarah an sab'ah, dan sapi 7 orang. Jadi diambil faedah ya untuk menyembelih hewan kurban dari jenis sapi dan unta, kalau kita ingin bersekutu paling banyak 7 orang, tidak boleh lebih. Kemudian kita masuki masalah berikutnya. Al-masalatu tsalitsah asyurutul mu'tabaratu fil udhiyah. Syarat yang dianggap atau syarat yang teranggap di dalam menyembelih hewan kurban. Jadi di sini akan disebutkan syarat sahnya menyembelih hewan kurban. Di sini disebutkan oleh mu'alif ada 2. sebagian menyebutkan 4. Hakikatnya adalah 4. Ya, syarat sah menyembelih hewan kurban itu ada 4. Yang pertama telah kita sebutkan, ya, menyembelih hewan kurban tersebut teranggap sah kalau memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah dari jenis bahimatul an'am, dari binatang ternak. Dan binatang ternak yang dimaksud adalah, yang pertama adalah unta dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian yang kedua adalah na'am al-bakor, sapi, dimasukkan juga jamus, ya, kerbau. Kemudian ketiga adalah kambing, dimasukkan juga dari jenis domba. Ini syarat yang pertama, dan ini sudah kita sebutkan. Kalau kita ingin berkurban pada hari raya Idul Adha agar sah hewan kurban kita, ya, satu syarat yang pertama dari 4 syarat adalah dari jenis binatang ternak, dari 3 jenis, yaitu unta, yang kedua sapi, yang ketiga adalah kambing. Kemudian syarat yang kedua di sini disebutkan asin atau musinna. Dia sudah masuk umur, dan musinna masing-masing dari jenis unta, sapi dan kambing ini berbeda umurnya. Dan ini perlu kita ketahui. Ya, yang kedua syaratnya adalah musinna, sudah masuk umur. Kalau belum masuk umur maka tidak sah hewan kurban tersebut. Yang pertama, ya, musinnahnya dari jenis ibil, dari jenis unta. Wa yustaratu ayyakuna qad akmala khamsa sinin. Dari jenis unta, ya, musinnahnya sudah masuk umurnya adalah hendaklah dia sudah sempurna umur 5 tahun. Jadi sudah genap umur 5 tahun, ini minimalnya. Kalau kita ingin berkurban dari jenis unta, maka kita harus mengecek umur dari unta tersebut. Umurnya sudah berapa tahun? Ya, kita tanyakan ke pemiliknya. Ya. Kalau ternyata sudah 5 tahun, maka masuk. Lebih-lebih kalau 5 tahun setengah atau 6 tahun. Jadi musinnahnya unta itu sudah dikatakan masuk umur, ya, sudah layak untuk dikorbankan kalau sudah berumur 5 tahun. Ya, masuk 5 tahun deh, sudah masuk, sudah genap 5 tahun. Kemudian dari jenis sapi, musinnahnya adalah wa yustaratu ayyakuna qad akmala sintain. Dan hendaklah disyaratkan pada sapi itu dia sudah sempurna umur 2 tahun. Jadi kalau kita ingin berkorban dari jenis sapi, kita harus mengecek umur sapi tersebut, umurnya, ya, minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Yang di bawah itu tidak sah, ya, hewan kurbannya. Kemudian yang berikutnya al-ma'iz, kambing. Wa yustaratu ayyakuna qad akmala sanatan. Dan hendaklah disyaratkan pada kambing itu berumur 1 tahun. Ini dari jenis kambing. Kalau jenis domba itu diperbolehkan umur 6 bulan. Ya, dari jenis domba diperbolehkan berkurban, ya, dia masuk umur 6 bulan. Begitu juga akikah. Jadi ketika kita membahas masalah penyembelihan hewan kurban, sudah otomatis kita juga sudah membahas pelajaran tentang akikah dan nasikah. Nah, syarat-syaratnya sama. Syarat-syaratnya sama. Kalau kita mau akikah dari jenis kambing, minimal umurnya 1 tahun. Kalau mau cari domba, minimal umur 6 bulan. Naam. Li hadits Jabirin radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadits Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tadbahu illa musinna." Janganlah kalian berkurban, ya, kecuali hewan tersebut sudah musinna. Maksud musinna adalah sudah masuk umur. Dan masing-masing dari jenis hewan yang boleh dikurbankan, unta, sapi, kambing, memiliki musinna yang berbeda-beda sebagaimana yang telah kita sebutkan. Musinnahnya unta dia genap 5 tahun, musinnahnya sapi telah masuk atau genap, nah, setelah sempurna 2 tahun. Kalau musinnahnya ma'iz itu 1 tahun. Ya, diperbolehkan 6 bulan dari jenis domba. La tazbahu illa musinna. janganlah kalian menyembelih kecuali hewan tersebut sudah masuk umur, sudah musinna. Dan dikatakan musinna, ya dikatakan, dinamakan musinna, ya dari kata asana lahu sanaya. Hewan tersebut sudah memiliki gigi asli, bukan gigi susu lagi. Itu yang dimaksud dengan musinna, ya. Hewan tersebut memang giginya sudah gigi asli, bukan gigi susu lagi. Ini secara bahasa. Illa ayasur alaikum, kecuali hal tersebut menyulitkan atas kalian, fatadzbahu jaz'ah minad dha'ni, maka boleh kalian ya berkorban dari jenis jaz'ah, dari jenis domba, ya, yaitu berumur 6 bulan. Nah, kalau misalnya kita cari kambing susah, ya, stoknya enggak ada mungkin, ya. Kita cari-cari udah keliling, mau akikohan atau mau berkorban pada hari raya ya. Idul Adha, ya, ketemunya cuman domba, ya, maka diperbolehkan, ya, minimal umurnya 6 bulan. Wal musinnatu minal ibil malaha khamsu sinin. Dan musinnahnya dari jenis unta yaitu telah sempurna berumur 5 tahun. Wa minal baqari malahu sintan. Dan ini telah kita sebutkan. Dan sapi musinnahnya telah genap, telah sempurna 2 tahun. Wa minal ma'iz malahu sanatan. Dan dari jenis kambing ya, itu sudah sempurna 1 tahun. Wa tusamma al musinna bistaniyah. Musinna itu dinamakan dengan saniyah ay lahu sanaya. Sudah memiliki gigi asli, bukan gigi seri lagi. Kemudian musinna berikutnya adalah ad-dha'nu. Ad-dha'nu ini domba. Wa yustaratu fihi al-jaz'u. Dan disyaratkan domba ini dari jenis jaz'ah. Apa itu? Wa huwa ma'akmala sanah wa qila sittatu ashhur. Yaitu domba sudah sempurna berumur 1 tahun. Sebagian para ulama berpendapat sittatu ashhur, berumur 6 bulan. Jadi musinnahnya domba ini minimalnya berumur 6 bulan. Li hadis Uqbah Ibni Amirin radhiyallahu anhu qal. Berdasarkan hadis Uqbah ya bin Amir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asobani jaz'un, aku hanya mendapatkannya domba. Qala, beliau mengatakan, dhahibih, ya berkorbanlah dengannya. Nah, jadi dari sini diperbolehkan berkorban dengan domba. Adapun umurnya telah kita sebutkan, ya minimal 6 bulan. Wali hadithi Uqbata ibni Amir Aydon, dan juga berdasarkan hadith Uqbah bin Amir juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Nasa'i dan disuaikan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Duhayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jaz'in minad dha'ni. Kami pernah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jenis domba. Jadi ini syarat yang kedua. Syarat sahnya hewan kurban yang kedua adalah sudah masuk umur. Dan musinnahnya setiap hewan itu berbeda-beda sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kalau unta sempurna 5 tahun, kalau kita ingin berkorban dari jenis sapi harus sempurna 2 tahun. Kalau kita ingin berkorban dari jenis kambing harus sempurna 1 tahun. Adapun dari jenis domba boleh ya 6 bulan. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat sah berkorban adalah as-salama. As-salama di sini adalah dia selamat dari aib atau kekurangan yang besar. Karena aib itu sebagian para ulama yang membaginya menjadi dua pada hewan kurban. Ada aib yang besar, kekurangan yang besar yang ada pada hewan kurban sehingga menyebabkan hewan kurban tersebut apabila dikurbankan kurbannya tidak sah. Ini aib yang pertama. Aib yang kedua adalah aib yang ringan. Ya. Kalaupun ada kekurangan di hewan tersebut, sebagian para ulama menyebutkan dimaafkan. Ya, kurbannya atau ibadah kurbannya sah. Nah, Jadi ini syaratnya ketiga. Dia harus selamat dari kekurangan yang besar. Ada empat aib yang tidak boleh ada pada hewan kurban yang hendak kita kurbankan. Lebih-lebih aib itu lebih besar dari empat aib tersebut. Apa saja nanti akan disebutkan. Wa yushtaratu fil ibil wal bakari wal ghanam an takuna salimatan minal uyub allati min sya'niha an tusabbibu nuqsanan fil laham. Disyaratkan pada unta, begitu juga sapi dan kambing, hendaklah dia selamat dari aib, dari kekurangan yang dengan aib tersebut menyebabkan dagingnya kurang. Fala tujzi'u al-ajfa, tidak sah berkurban dengan hewan kurban yang terlalu kurus. Ya. Jadi kita bisa ngecek nih. Kalau hewan kurbannya terlalu kurus, maka dikurbankan, kalau diniatkan untuk dikurbankan pada hari raya Idul Adha, maka tidak sah. Ya. Kalau misalnya penyembelihan biasa, sebagian para ulama menyebutkan sah. Ya. Menyembelih ya, hewan mau mati misalnya kan. Ditabrak mobil. Ya, atau kena penyakit. Ya, sebelum mati disembelih. Tapi penyembelihan ini bukan untuk ibadah Idul Adha, bukan. Penyembelihan biasa ini sah. Yang dibahas di sini adalah penyembelihan untuk ibadah kurban. Maka syarat-syaratnya ketat. Ya, tidak sama dengan penyembelihan biasa. Ya. Jadi kalau kita ingin berkurban, kita harus ya memilih yang tidak terlalu kurus. Ya, sedang mungkin, kalau bisa gemuk. Kalau bisa. Ya. Nah, lalu di sana ada permasalahan juga disebutkan oleh sebagian para ulama, mana yang afdal? Beli hewan kurban yang gemuk atau yang mahal? Yang gemuk atau yang mahal, mana yang paling afdal? Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah telah membahasnya. Kalau dilihat dari kejujuran, kata beliau, ya, dari kejujuran hatinya, yang membeli dengan harga mahal itu lebih afdal. Tapi kata beliau, kalau dilihat dari manfaat, ya, peruntukannya, yang membeli hewan yang gemuk itu lebih afdol. Nah, jadi mana yang harus kita pilih sekarang? Kalau dari segi mungkin kejujuran, dia berani mengorbankan yang lebih besar uangnya, itu menunjukkan jujuran imannya. Kalau dia mau yang lebih besar karena niatnya mungkin ya untuk mendapatkan daging yang lebih banyak sehingga bisa dibagikan ya, ke yang lainnya. Nah, beliau di akhir fatwanya memberikan solusi. Ya, itu dikembalikan ke hati seorang. Mana kira-kira di antara dua hal tersebut yang lebih membuat hatinya dekat dengan Allah? Yang lebih membuat hatinya itu lebih dekat dengan Allah. Maka pilihlah itu. Kalau ternyata misalnya dia lebih cenderung yang lebih mahal, bukan sombong, bukan pengen sok-sokan, ya, tapi dia memang betul naam, ya, jujur dalam hatinya, bukan karena merasa ya, banyak duit, bukan, ya, memang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Kalau itu sebabnya sehingga lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, maka pilihlah itu. Tapi kalau hatinya ternyata lebih cenderung memilih yang gemuk, ya, memilih yang gemuk, ya, karena mungkin dia ingin berbagi kepada yang lain dan itu dia anggap lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, maka pilihlah yang gemuk. Tapi pada kenyataannya, ya, di lapangan biasanya ya, yang gemuk itu yang mahal biasanya. Ya, jarang yang naam, yang mahal yang tidak gemuk itu jarang. Ya, biasanya yang mahal malah yang gemuk. Ya. Nah. Jadi ini yang pertama, aib yang pertama, aib yang besar. Tidak boleh, tidak sah berkorban dengan hewan yang sangat kurus. Yang kedua, aib yang kedua yang besar juga yang harus tidak ada pada hewan korban adalah al-araja, pincang. Ya. Kalau pincang kemudian kita niatkan untuk ibadah kurban maka tidak sah. Kalau sembelian biasa tidak masalah. Ya bukan karena berkurban, bukan karena pengen memang menyembelih kambing misalnya. Ada tamu misalnya, untuk menghormati tamu dari jauh disembelihkan kambing yang pincang misalnya. Tidak masalah. Tapi ini permasalahannya adalah permasalahan kurban. Syaratnya itu lebih ketat. Dia tidak boleh pincang. Lebih-lebih kalau dua-duanya patah. Bukan pincang lagi. Dua-duanya patah, tidak bisa jalan misalnya. Ya, habis ditabrak mobil mungkin, atau motor misalnya. Atau terpleset, tidak tahulah ya. Nah. Ya. Ini aib yang kedua. Dia tidak boleh pincang. Ya. Yang ketiga, aib yang besar adalah al-maridah. Sakit. Sakit di sini adalah yang jelas sakitnya. Ya, betul-betul kelihatan ya hewan tersebut sakit. Maka kalau kita korbankan tidak sah. Kalau penyembelian biasa sah, tidak masalah. Ada hewan mau mati misalnya. Sayang kalau misalnya jadi bangkai, disembelih untuk makan biasa, tidak masalah. Tapi kalau untuk berkorban tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian ayat yang keempat adalah al-awra, buta sebelah. Ya. Kalau ada hewan kurban, nah buta sebelah, maka tidak sah kurbannya. Lebih-lebih buta dua-duanya. Buta satu saja enggak boleh, apalagi dua-duanya. Nah. Jadi ketika kita ingin memilih hewan kurban, perhatikan ini. Ya. Dari umurnya sudah masuk belum? Kemudian kita lihat kekurangan-kekurangannya, mana kekurangan yang besar kita hindari. Ya. Nah. Karena ini terkait dengan sah atau tidaknya ibadah kurban seorang. Di hadis Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Beliau bersabda, arbaun la tujzi'u fil adahi. Empat perkara yang menyebabkan kurban seorang tidak sah. Ini sudah kita sebutkan tadi. Al-awra'u al-bayyinu awruha. Yang pertama adalah na'am al-awra' al-bayyinu awruha. Yang pertama adalah buta sebelah, yang jelas butahnya. Ya, lebih-lebih dua-duanya buta. Kemudian aib yang kedua yang besar adalah al-maridatu al-bayyinu maraduha. Dia sakit, yang jelas sakitnya. Jadi kelihatan jelas ya, hewan tersebut tidak sehat. Nah. Dan aib berikutnya yang parah, yang besar adalah al-araja al-bayyinu arajuha. Pincang, yang jelas pincangnya. Ya, lebih-lebih kalau dua-duanya patah. Al-ajfa allati la tunqi. Yang keempat adalah sangat kurus sehingga tidak ada sumsum. Wal ajfa'u al hazilah. Ini maksud dengan ajfa adalah sangat kurus. Wal ma'na la tunqi. Ini maksud dengan la tunqi ay la mukhalaha li hizaliha. Tidak ada sumsum saking kan kurusnya. Jadi ini empat aib yang besar yang tidak boleh ada pada hewan kurban yang hendak kita kurbankan. Wa yuqasu ala hadhil uyub al arba'ah ma fi ma'naha, dan dikiaskan ya atas empat aib ini ya adalah kal hatma allati zahabat sanayaha, yaitu hewan kurban yang ompong yang gigi serinya itu patah. Nah, ini disebutkan oleh mu'alif termasuk aib yang besar. Wallahu ta'ala alami sohab, yang sahih disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, ini aib yang ringan. Ya, aib yang ringan yang sah, tetap sah berkorban dengannya. Ya, walaupun sebagian para ulama menyebutkan makruh ya. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, "Na'am, kalau seorang berkorban dengan kambing yang ompong, ini tetap sah." Karena aibnya aib yang ringan. Ya, aib yang ringan yang tidak sampai ya membatalkan atau menjadikan tidak sah hewan kurban seorang, apalagi kalau giginya hilang satu, cuma satu atau dua, ya. Kemudian wal adha'u allati dhahabat aktsaru udniha aw qarniha. Yang berikutnya adalah hewan yang sebagian telinganya hilang atau tanduknya hilang. Ini aib yang ringan. Ya. Nah, kalau bisa ya hal ini tidak ada ya, kita pilih yang paling bagus karena kita ini ingin beribadah, berkurban. Ya, bukan untuk sekedar untuk dimakan. Ya, kalau sekedar mungkin untuk ya makan-makan mungkin ya tidak perlu kita perhatikan seperti ini. Ya, tapi ini perkaranya adalah kita beribadah. Kalau bisa ibadah itu kita datangkan sesempurna mungkin. Ya, seperti sholat misalnya. Kalau bisa kita datangkan sholat tersebut sesempurna mungkin. Dengan pakaian kalau bisa sebagus mungkin, serapi mungkin. Ya. Karena yang kita mau hadap ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penguasa alam semesta. Kita menghadap ke RT saja atau calon mertua saja, ya, itu pakaiannya bagus, pakai minyak wangi, ya, bajunya necis, ya, rambutnya disisir rapi, pakai ya minyak rambut lagi, rapi betul. Ya, ini mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seadanya. Bahkan ada sebagian yang sholat pakai sarung sarung doang, ya, pakai sarung, pusarnya sekedar ditutup sudah sholat, cepat lagi sholatnya, ya. Nah, padahal yang mau dihadap ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat itu kalau bisa kita datangkan sesempurna mungkin, ya, berpakaian yang bagus, yang rapi. Kalau ada minyak wangi pakai minyak wangi. Kalau belum gosok gigi dulu, ya, bersiwak, ya. Kita datangkan dengan sempurna mungkin, berwuduk dengan wuduk yang bagus. Hati kita datangkan ya, dengan khusyuk. Ya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Karena manfaatnya kita sendiri. Kalau ibadah tersebut kita sempurna, kita lakukan, bagus kita lakukan, pahalanya besar. Ya, terkait masalah ya, pahala soalnya. Ya, kalau kita sholat betul-betul khusyuk, ya, insya Allah pahala kita besar. Karena setiap orang sholat itu pahalanya berbeda-beda. Ya, tergantung dengan kekhusyukan masing-masing, kesempurnaan masing-masing. Nah, begitu juga tak kala kita ingin berkurban. Kalau bisa kita datangkan sesempurna mungkin. Ya, karena kita ingin hewan kurban kita diterima dan pahala kita besar. Nah. Atau tanduknya itu hilang. Kita kembali ke pembahasan. Ini juga ya, hilang satu. Ya, ini juga aib yang ringan. Ya, ataupun hilang dua tanduknya. Ya, mungkin habis kelahi sehingga tanduknya patah. Ya, sebagian para ulama menyebutkan masih boleh berkorban dengan hewan yang tanduknya patah. Tapi kalau bisa sempurna, tanduknya ada dua-duanya. Ya. Wa nahu dzalika minal uyub, dan yang lainnya dari aib-aib. Jadi ini syarat yang ketiga. Nah, dari syarat sahnya berkorban, hendaklah dia hilang atau selamat dari aib yang besar. Aib yang besar itu ada empat. Ya. Nah, yang pertama adalah terlalu kurus, yang kedua pincang, yang ketiga buta sebelah, ya, lebih-lebih kalau buta dua-duanya. Kemudian yang keempat adalah yang sakit yang jelas. Ya, sakitnya memang nampak kelihatan sekali. Hewan tersebut sakit. Nah, kemudian masalah berikutnya. Nah, al-masalah terrabi'ah waktu dhabhi al-udhiyah, waktu menyembelih hewan kurban. Dan ini sebagian para ulama menjadikannya syarat yang keempat. Ya, menjadikannya syarat yang keempat. Ya, dari syarat sahnya berkurban. Syarat yang keempat adalah telah masuk waktunya. Yang pertama tadi adalah dari kalangan bahimatul an'am, dari jenis unta, sapi, kambing. Kemudian yang kedua telah musinna, telah masuk umur, musinnahnya unta 5 tahun, musinnahnya sapi 2 tahun, musinnanya kambing 1 tahun, kalau domba 6 bulan. Ini syarat yang ketiga, dia selamat dari aib yang besar. Tidak pincang, tidak sakit yang jelas, tidak buta sebelah, tidak kurus sekali. Nah, syarat yang keempat dari sahnya berkorban adalah telah masuk waktunya. Jadi kalau ada orang berkorban belum masuk waktunya, maka bukan teranggap hewan kurban, tapi sesembelian biasa, kata Rasulullah. Nanti akan disebutkan. Jadi ketika mau nyembelih hewan kurban itu, pastikan waktunya sudah masuk belum. Ya. Yubtada'u waktuha min ba'di sholatil id liman sholaha. Dimulai waktu menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha adalah dari selesai sholat id, ya, bagi seorang yang melakukannya. Ya, kalau orang yang tidak melakukan sholat id, diperkirakan saja, diperkirakan, ya, telah masuk waktu duha. Ya, kira-kira orang sudah menyelesaikan, ya, sholat, ya, id, atau sudah masuk waktu duha. Waman ba'da tulu'i syamsi yaumil id, wamin ba'da tulu'i syamsi yauma idil adha bimikdari ma yattasi'u li rak'ataini wa khutbataini liman lam yusalliha. Atau setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Adha, seukuran seorang telah menyelesaikan na'am, ya, sholat 2 rakaat dan khutbah bagi seorang yang tidak sholat. Yang sebagian menyebutkan yang penting dia sudah masuk waktu duha, karena waktu itulah diperbolehkannya menyembelih. Nah, atau kalau seorang itu sholat, selesaikan dulu sholat id, ya, baru selesai itu, setelah itu ya berkorban. Adapun khutbah id ini telah disebutkan oleh para ulama hukumnya. Yang sahih, khutbah id itu bukan rukun dan bukan wajib. Yang berbeda dengan khutbah al-jum'ah. Ya. Kalau khutbah jum'at itu termasuk rukun sholat jum'at. Tidak sah sholat jum'at kalau tidak ada khutbahnya. Ya, misalnya sudah masuk waktu jum'at, langsung orang-orang sholat jum'at aja. Khutbah tidak usah. Tidak apa-apa. Ya, maka ini tidak sah sholat jum'at. Karena sholat jum'at diantara rukunnya harus ada dulu khutbah. Ada yang khutbah dulu. Ada yang khutbah baru sholat jum'at. Baru sah Jumatnya. Nah, berbeda dengan sholat id, hukum khutbah pada sholat id itu tidak wajib. Jadi kalau kita mendesak misalnya setelah sholat id, ya, kita pengen pulang, tidak masalah, ya, tetap sah sholat id kita. Lebih-lebih kalau misalnya kita sholat di tempat orang awam, daripada dengarkan nyeloteh yang tidak jelas, ya, bicara bid'ah, bicara ini dan itu yang tidak jelas, ya, panas kuping kita, malah masuk subhat. Mending setelah sholat pulang saja, ya. Kalau kita sholat misalnya sholat id di luar, karena khutbah itu pada sholat id itu bukan wajib, bukan rukun. Dan perbedaan yang kedua, kalau khutbah jum'at itu diadakan sebelum sholat, kalau khutbah id diadakan setelah sholat, ya, tidak boleh terbalik. Sudah masuk sepertinya waktu isya. Allahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.